Jandine lungan nerang nganti suwe-suwe pamit esok lungan nerang nganti sore Jandine lungan nerang nganti sepene suwene nganti kapan tak enteni. Meja buat Bawaslu Karanganyar, kita semuanya ikut mendukung pemilu damai aman bersama Bawaslu Kota Karanganyar, teruntuk warga masyarakat Karanganyar semuanya dan sekitarnya. Salam hormat dari kami MJ 86 Production. Sorang nangin singkeri cuati ngiling ake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetok kelo neng bibi sena weru senajan mongono ibi ngalemo neng aku tambah rono rasa kangen neng hatiku. Ngalem neng dadaku ken radem kesiram utaning dalu banyu langit sing ono nduwur kayangan watu gede kalingan mendunge udan telesono atine wong sing kasmaran setyo janji sebrene tansah kelingan ademe gunung api berbo melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung api Wonosari Yogyakarta. Pantai Enteni, Singgol Tawur, Singgol Tawur. tenda.